Kolose pasal 3. Angai to apa jau suruga, to nanii almase cuma dok komang parenta, jau sa'de kanan napuang Allah Ta'ala, nasaba wading dipau kumua, dipatua pole mo kamu, jau mai kematian sola almase. Batu nanna, ya to penawami, lami patuju lakoi, to lam yampa jau suruga, danggi na palan lino mi pikiri. Wading dipau kumua, mangkamu kamu mate, na yato katuan barumi sola almase, teda panapajan, nasaba teda panapapajan ni puang Allah Ta'ala. Apa yan naratu pole moto almase, tomben kamu katuan baru. Ya murajo watu, na pajan to kamalabiran na almase, ami malabi sola. Ya mojo, cabian ni to sininna kamaduangan gajakmi. Susinna manggauk salah, panggaukan lain totang sipato, turu bang pakeloran penawa, mangpanggaukan tang melo, nama doang nasang sininna apa, asaba ia toto mangasang, di papade to sompa dewata, yang asan mojo, lamparatu kamagalian na puang Allah Ta'ala, lako totang turu puang, mpugauk toda kamu panggaukan, susi joto na jolona, tomi turu pito kamaduangan gajakmi. Apalami cakbem mite to panggaukan susi jo. Susinna, mabiri, mang pabala, pugau kagajatan, pau gajah tau, mang kada carepa. Danggi misi uraga, nasabak mang kamu-kamun cakbian si pak jolomi, solah kamaduangan gajakmi. Mang kamu-kamu diben katuan baru, menjaji mo kamu tau baru, to napaden puang Allah Ta'ala. Nadatan bang kamu dibarui. Amisan nisen isen na puang Allah Ta'ala. Sola amisa susi susin na sipa'na. Ya mojo, teda mo na dipasilainan to umma na almase. Teda mo na dipasilainan to Yunani na to Yahudi. To disunna na to tang disunna. Bangsa lain na bangsa to tang mesipa. Kaunan na tang kaunan. Nasabak pada bangunaki dipupenjaji tau baru. Almase rato kami nang parallu, na ya motorolan kita solangasan. Napakamoja kamu puang Allah Ta'ala, namang kamu-kamu napilai, menjaji tau mesanna. Ya mojo, lasi kamasian kamu padami rupa tau, melo penawa, danggi matampo, mangkada rampak lako tau, sola sabara kamu, si sabarasan kamu, kiden nito salah lako kalemi, ami dampangan ni. Susi puang Allah Ta'ala, mangka dampangan kamu. Susi to tau lain, lami dampangan. Ya to kami nang parallu, ya mo to si pakamoja kamu. Nasaba ya ke si pakamoja kamu, lami mesa tongan to penawami. Napilai mo kamu almase, menjaji susi lesuan batang kalena. Lasi kalino kamu sola padami to matappa. Eloran ni kamasanangan to pole jome almase, kuasai penawami. Lamang kuru sumanga to kamu lako puang Allah Ta'ala. Lami palan penawa taruhi, to pangajaran na almase, ami turui. Ladatan bang kamu si ajaran, misi pakai nga to ompake sinin na kapesenami. Lama canning atimi mang kuru sumanga lako puang Allah Ta'ala. Mimak kelong sabur, kelong pangpujian, batu kelong lain. Moy apa mi pugauk batu mi pau, ya to panggaukan mi, lasi turu panggaukan na umma na puang isa. Mangkuru sumanga kamu lako ambe puang Allah Ta'ala, nasaba apa to na pugau puang isa lako kalemi. Kamu to baine, minturu kamu lako monemi, sangayamo la na pugauk ton turu puang. Kamu to muane, pakamoja ito baine mi. Danggi mi pasusi ito to di sua-sua bangralan bolami. Kamu to anak, latu limang pesading kamu lako to matuami. Nasaba yamo nakabudai puang Allah Ta'ala. Kamu to ambe, danggi mi padiki ito penawan na anak kami, anna danggi na kaaturanmu. Kamu to kaunan, turu ito sininna parentana puang milante lino. Danggi na yamanda kena kita kamu, mi pemasan nangi to penawanna, apalami turu tongan ni to parentana, ami kasiri i, susing kasiri puang Allah Ta'ala. Yan na din jaman nasuan kamu, lama sumanga kamun jamay. Susi ke puang Allah Ta'ala mi pang jaman, na tangia tolino manda. Ingaran ni kumua, lamiampa pahalami jo may puang, susi to mangka na basela ko umakna. Puang mi to almase, na yamo mi pang jaman. Ya totong pugaw kasalan, la dipabalahi. Nasabate da taon na pasilainan puang Allah Ta'ala kay mang sesay.